hadirmu hanya peri yang ku rasa. Di sini di hati kecilku ada maaf yang ku simpan untukmu. Ku tetap di sini dalam renungku. Ku setia menanti. Andaikan kau ada di sini, kau akan mengerti perasaan ini. Inginkan kau kembali, suara hati memahami rinduku kepadamu. Di dalam hati semakin lama makin terasa kehampaan ini tanpamu di sisi. Ada maaf yang ku simpan.